Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة Tabligh Akbar yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan berada di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang mulia, dalam sebuah acara yang terpuji, yaitu membahas salah satu tema kajian yang banyak menjadi sorot perhatian di hari-hari ini, membahas sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui hakikat dan kepastiannya. Dan panitia memberikan tema membongkar kedok ISIS dan kelompok teroris yang mengatasnamakan jihad, meluruskan salaf kaprah tentang jihad. Iya, ini adalah tema yang baik dan insyaallah ta'ala bermanfaat untuk kita kaji pada kesempatan hari ini. Sebelum saya berbicara tentang tema pembahasan ini, tidak lupa saya mengamalkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah kota Bau-Bau dan seluruh jajarannya yang di dalamnya termasuk Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Ketua Departemen Agama Kabupaten Bau-Bau, dan demikian pula dari jajaran aparat keamanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik untuk mereka semua atas segala apresiasi dan dukungan yang sangat baik untuk hal tersebut. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Hamdani SHI akan pendahuluan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua kebaikan di belakang setiap amalan yang salih. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada panitia pelaksana dan juga kepada pihak Masjid Raya atas segala kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua kepada mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajr kajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Seorang yang sekadar menunjukkan kebaikan saja punya andil dalam menunjukkan kebaikan, walaupun dia tidak melakukannya, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang menunjukkan kebaikan tersebut. Ya, apalagi kita di dalam sebuah pembahasan yang memang sangat penting untuk dikaji di kalangan kaum muslimin pada hari-hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di kehidupan kita di hari-hari ini, semakin banyak pembahasan-pembahasan dan peristiwa-peristiwa yang bergulir di tengah umat Islam. Iya. Kalau dia adalah pembahasan yang menyejukkan, pembahasan yang membuat hati tenang dan sejahtera, maka kita bersyukur dengannya. Tapi ini peristiwa-peristiwa membuat seorang muslim dan muslimah bersedih, menggoncangkan berbagai pemikiran dan pemahaman agama, mencentang perenangkan kebersamaan, ya, dan membuat berbagai permasalahan di tengah umat Islam. Dan telah kita saksikan berbagai dampak negatif yang muncul di belakang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari hilangnya keamanan, terjadinya kerusuhan, tertumpahnya darah yang diharamkan, melayangnya harta-harta dan kepemilikan yang dihargai di dalam syariat, dan berbagai peristiwa yang melimpah umat Islam. Maka ini semuanya dari hal-hal yang patut untuk kita bersedih dan memikirkan bagaimana solusi yang terbaik di dalam menghadapi hal tersebut. Iya. Tidak diragukan bahwa dari pokok kejadian atau dari pijakan pokok yang banyak hilang di tengah kaum muslimin di belakang kejadian-kejadian ini adalah hilangnya tamyiz, hilangnya fikih pembeda, kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang jelek, yang benar dan yang salah. Ya. Padahal semuanya di dalam agama adalah hal yang diuraikan dengan sangat lengkap. Al-Quranul Karim disebut sebagai Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira." Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya supaya menjadi peringatan untuk segenap manusia. Maka Al-Quran adalah Furqan, karena Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mensifatkan dirinya, "Wa Muhammadun farqun bainan nas." Nabi Muhammad itu memecah belah manusia. Apa artinya? Beliau diutusnya Nabi Muhammad dibedakan antara kafir dan muslim. Dibedakan antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Iya. Maka agama kita telah menerangkan segala sesuatu. Bukan jalan yang lurus saja diterangkan. Diterangkan juga jalan kebatilan, jalan kejelekan, supaya kita menghindari jalan tersebut. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka jalan kebaikan semuanya diterangkan, diuraikan. Lihat. Dan jalan kejelekan juga demikian. Dijelaskan. Jalan kebaikan dijelaskan agar supaya kita mengikutinya. Berpijak di atasnya. Menapakinya menuju kepada Allah dan hari akhirat. Adapun jalan kejelekan, agar supaya kita menghindarinya. Jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Memutus kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Dan kehidupan akhirat. Maka diterangkan di dalam agama kita ini segala perkara. Sebagaimana di dalam agama dijelaskan jalannya orang-orang yang beriman dari jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi? Iya. Jadi ini dua jalan berbeda. Jalan orang yang beriman dan beramal saleh dan jalan orang yang berbuat kerusakan. Iya. Ini dasar harus tertanam di dalam diri. Sebab kalau seseorang dia hanya menerima setiap hal yang dia lihat, membenarkan setiap perkara yang dia dengar, ini artinya dia tidak memiliki titik pembeda. Dari apa yang dilihat, yang didengar, ada yang benar, ada yang salah. Ya. Karena itu agama membedakan jalan orang yang beriman dan beramal saleh beda dengan jalan orang yang berbuat kerusakan. Beda dengan jalan orang yang berbuat kerusakan. Tapi yang menjadi masalah, kadang orang-orang yang berbuat kerusakan itu mengatasnamakan perbuatannya sebagai keimanan. Ya. Sebagai keimanan. Sebagai jalan yang benar. Nah ini memang uslub. Keadaan sebagian manusia sudah ada dari masa dahulu. Ya. Sudah ada di masa Fir'aun. Ya, semuanya tahu Fir'aun ya. Kira-kira Fir'aun ini termasuk orang yang berbuat kerusakan atau tidak? Hah? Jelas berbuat kerusakan. Dia membunuhi anak laki-laki Bani Israel, menyiksa Bani Israel. Dan banyak lagi kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Tapi bersamaan dengan itu Fir'aun berkata, "Wa qala Fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad." Berkata Fir'aun, "Biarkan saya membunuh Musa. Biarkan Musa ini berdoa kepada Rabb-nya." Kenapa Fir'aun ingin membunuh Musa? Fir'aun sebutkan alasannya. Saya khawatir Musa ini akan mengganti agama kalian. Dan saya khawatir Musa ini akan berbuat kerusakan. Jadi perhatikan. Fir'aun, ya, si biang kerusakan di masanya, bisa menuduh Nabi Musa sebagai apa? Sebagai pembuat kerusakan. Sebagai pembuat kerusakan. Ya kalau di bahasa kita orang Indonesia, maling teriak maling. Ya. Jadi dia sendiri punya dari kejelekan. Tapi dia anggap dirinya sebagai orang yang menyuruh kepada perbaikan. Iya. Maka siapa yang tidak mampu membedakan antara jalan yang baik dan jalan yang jelek, inilah yang akan tertimpa dengan berbagai masalah. Karena itu harus dibedakan, apalagi di masa sekarang ini. Informasi-informasi yang masuk, iya, akses pemberitaan luar biasa. Dahulu seorang itu tidak tahu berita kecuali kalau dia baca koran, iya, atau dia mendengarkan. Sekarang berita-berita itu dia tidak suka pun bisa masuk kepadanya, masuk ke lewat jalur HP-nya, masuk lewat jalur media yang dia miliki, iya, berbagai macam kemudahan. Makanya opini-opini yang beredar di tengah manusia pun beraneka ragam. Kalau di kondisi yang seperti ini, seorang tidak memiliki pijakan yang kuat, maka akan rusak pemikirannya. Akan banyak bingung dia menyaksikan berbagai keadaan dan kejadian-kejadian. Ya. Karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa agama ini selalu membedakan. Ya. Selain dibedakan jalan orang yang beriman, jalan orang yang berbuat kerusakan, dibedakan juga jalannya orang yang bertakwa dan jalan orang yang berbuat kefajiran. Dibedakan jalan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dibedakan antara dua golongan. Suatu ini tidak sama di sisi Allah. Derajat orang yang berilmu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Iya. Dibedakan antara orang yang buta dan orang yang melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur?" Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Ini pertanyaan pengingkaran, mau sungguh tidak sama. Antara orang yang buta dan orang yang apa? Melihat. Am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur? Apakah sama kegelapan dengan cahaya? Agama ini, siapa yang berpegang dengannya, itulah cahaya, dia berjalan dengannya. Iya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun munir wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Agama kita adalah cahaya. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian keterangan jelas dari Rabb kalian dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Cahaya yang sangat apa? Sangat jelas. Sebagaimana orang yang mengikuti petunjuk agama, itulah yang dianggap orang yang melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa 'alayha." Telah datang kepada kalian basair dari Rabb kalian. Ya. Bukti-bukti yang terang dari Rabb kalian. Faman absara falinafsihi. Siapa yang melihat dengan bukti-bukti dan petunjuk itu, maka kebaikannya untuk diri dia sendiri. Wa man amiya fa 'alaiha. Siapa yang buta darinya, dia sendiri yang akan menanggungnya. Ya. Karena itu, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itulah penglihatan. Berpaling darinya itulah kebutaan. Ya. Dan siapa yang melihat, untuknya kebaikan. Dan siapa yang buta, dia sendiri yang akan menanggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ini menjadi masalah di tengah umat Islam. Ya. Karena kata mengikuti petunjuk itu dijabarkan dengan mempelajari agama dan mengamalkan dari prinsip-prinsip agama. Sedangkan banyak dari umat Islam tidak memiliki semangat mempelajari agama. Ya. Tidak mengetahui dari nilai-nilai agama. Jadi kalau kurang ilmu tentang ilmu agama, bagaimana dia bisa mengamalkannya? Iya. Maka ini dasar yang hendaknya diingat. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara, dijamin oleh Allah. Sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikri, zikir, Al-Quran disebut zikir, hadith disebut zikir, agama disebut zikir, bacaan dari wirid dan lafad-lafad zikir itu disebut zikir. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, kepada Allah, maka untuknya kehidupan yang sempit. Dan dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Hamba yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini bertanya, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal dulu saya melihat." Maka Allah firman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Maka pada hari ini kami juga melupakan kalian. Dibalas dia sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Iya. Maka harus ada pembeda yang harus dipahami oleh seorang hamba. Ketika kita melihat peristiwa dan kejadian, nah semua orang yang bawa bendera La ilaha illallah tertulis Muhammad dan Rasulullah harus kita anggap sebagai orang yang benar. Nah setiap orang yang mengangkat bendera jihad, kami berjihad, ingin mati syahid, nah semuanya dianggap berjihad. Dan nah semuanya dianggap mati syahid. Di masa Nabi SAW ada orang yang ikut berperang bersama Nabi dengan sangat gigihnya. Sampai sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, itu penduduk surga." Saking semangatnya dia dalam peperangan dan besarnya jasa dia dalam peperangan. Kata Nabi, "Tidak, dia penduduk neraka." Perhatian. Penduduk neraka. Kenapa? Ternyata memang di akhir dari perbuatan orang yang ikut berperang ini dengan sangat beraninya, dia terluka. Kemudian dia tidak tahan dengan lukanya, maka dia ambil pedangnya, dia tusukkan pedangnya ke dadanya hingga menembus punggungnya, bunuh diri. Makanya Nabi mengatakan dia penduduk neraka. Iya. Nah setiap orang yang mengatakan saya ingin mendapat bidadari, dibenarkan bahwa itu adalah jalannya. Iya. Karena itu dari fikih yang indah, apa yang disebut oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ara'aita law anna rajulan kharaja bi sayfihi yabtaghi wajha Allah, fadhuriba faqutil, kana yadkhulul jannah?" Hudzaifah bertanya, "Wahai Abu Musa, bagaimana pendapatmu? Kalau ada orang keluar membawa pedangnya, dia ikhlas mencari wajah Allah, lalu ia pun terbunuh. Ia ditebas kemudian terbunuh. Apakah orang ini akan masuk surga?" Ini zahirnya orang keluar membawa pedangnya, berjihad, ikhlas mencari wajah Allah. Apakah dia masuk surga? Apa jawaban Abu Musa al-Asy'ari? Kata beliau, "Iya, masuk surga." Kata Hudzaifah, "La, tidak." Perhatikan. Jadi jawaban Abu Musa, padahal Abu Musa sahabat, perhatikan. Beliau sahabat. Bukan sahabat sembarangan Abu Musa. Sahabat dari pemuka sahabat yang berilmu, walaupun umurnya waktu itu masih muda. Beliau berilmu. Karena itu diutus oleh Nabi menjadi duta besar ke Yaman. Ya, tidak sembarang orang yang diutus oleh Nabi sebagai wakilnya. Abu Musa al-Asy'ari pernah menjadi duta besar Nabi ke Yaman. Jawaban Abu Musa ini dianggap kurang oleh Hudzaifah. Karena itu Hudzaifah berkata, "Tidak." Ya. "Walakin idza kharaja bi sayfihi yabtaghi bihi wajha Allah, ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. Kata beliau, tetapi siapa yang keluar membawa pedangnya berjihad, dia mencari wajah Allah dan dia mencocoki perintah Allah di dalamnya. Ini syaratnya yang kurang tadi. Dia mencocoki perintah Allah di dalamnya, mencocoki agama Allah di dalamnya, lalu dia terbunuh, maka dia masuk surga. Iya. Jadi kalau hanya niat saja, oh saya niat ikhlas, oh saya niat ingin meninggikan agama Islam, saya ingin niat ingin menjelekkan orang kafir, iya, memerangi orang kafir, ya niat boleh-boleh saja seorang berniat. Tapi harus dilihat caranya. Sebab kita ini bukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai apa? Maksudnya. Tapi umat Islam dituntut dengan dua hal. Dia ikhlas di dalam ibadahnya. Kemudian di dalam ibadah yang dia lakukan persis dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mencocok di sunnah. Iya. Karena itu kalau ada yang mengatakan dia berjihad, mengangkat senjata, melakukan peperangan, belum tentu dia dikatakan fi sabilillah. Harus diperiksa dulu syarat-syarat jihad itu. Apakah dia ikhlas karena Allah? Kebanyakan orang-orang yang keliru jalan ini, ya, kemungkinan mereka ikhlas. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah mereka di atas jalan Allah sesuai dengan perintah? Ya, ini yang menjadi permasalahan. Dan kita akan singkat nanti. Kekeliruan pemahaman orang-orang yang menganggap dirinya berjihad ini, padahal sebenarnya itu bukan perbuatan jihad. Orang yang melakukan aksi peledakan bom bunuh diri, dianggap bahwa aksi peledakannya adalah jihad, ingin mati syahid. Akan datang pembahasan bahwa itu bukan aksi mati syahid. Dan itu bukan aksi jihad dalam agama dengan cara yang mereka lakukan. Ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada pembahasannya, dan ini harus dipahami. Maka tidak setiap orang menyuruhkan sesuatu dibenarkan suruannya. Sama dengan apa yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan dan menjadi sorot perhatian. Dengan adanya gerakan ISIS. Ya mereka ini menyebut diri mereka melakukan jihad, mendirikan khilafah Islamiyah. Ya. Perhatikan, ingin mencari mati, ingin mencari syahid, memerangi orang-orang kafir. Kalimat-kalimat sudah biasa kita dengar di media. Sering kita baca, tapi yang menjadi masalah, ya, bagaimana menghukumi perbuatannya? Ini yang banyak bingung di dalamnya. Karena itu menjadi masalah di negeri kita ini. Ada orang-orang yang mendukungnya. Ada orang di dalam wilayah Indonesia, dia berbaiat kepada apa? Kepada ISIS. Dari hukum syariat. Sebab dia di dalam sebuah negara dipimpin oleh pimpinan negara, kemudian dia berbaiat kepada yang lainnya. Ini konsekuensinya besar dalam agama. Sebab orang yang seperti ini, orang yang dianggap keluar dari jamaah, orang yang membangkang, dan itu dibolehkan kepada pemerintah untuk memeranginya terhadap orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Dan ini fikih-fikih semuanya lengkap dalam tuntunan agama. Lengkap dalam tuntunan agama. Para ulama kita, mereka membahas pembahasan-pembahasan terkait ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, terkait dengan masalah jihad. Dan mereka adalah orang-orang yang hanya sibuk mengajar saja, bukan pegawai di pemerintahan, bukan pula orang yang dibayar maupun orang yang punya hubungan dengan pemerintahan. Tapi ini adalah perkara agama yang dengannya kebaikan dan ketentraman untuk masyarakat, bangsa dan negara kita. Maka itu adalah perhatian umat Islam secara umum. Karena itu para ulama tidak henti-hentinya berbicara tentang wajibnya taat kepada pemerintah di dalam buku-buku akidah mereka. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW mutawatir di dalam hal tersebut. Karena itu di pembahasan ringkas ini, Saya akan memberikan gambaran-gambaran secara global dan secara terperinci. Ya, walaupun yang terperincinya insyaAllah ta'ala, saya akan sebutkan secara ringkas saja. Bagaimana kaidah pijakan seseorang menilai dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita ada melihat ISIS. Sebelumnya ada Al-Qaeda. Ya, dan rame-rame juga ada Boko Haram di mana? Di Afrika sana. Di Nigeria. Ya. Dan ada kelompok Al-Shabaab di sana. Di Somalia. Ya. Kalau di Aljazair, itu masih berlanjut. Sudah kelompok lama. Ini semuanya orang-orang ya, mengadakan peperangan dan menyebut aksi-aksinya dengan perbuatan jihad. Dan di Indonesia juga, kita tidak bisa menutup mata dengan terjadinya berbagai aksi peledakan. Adanya kamp-kamp pelatihan. Ya. Adanya tempat-tempat pelatihan. Yang mereka menganggap diri mereka berjihad. Ya. Itu semuanya sudah kita ketahui. Maka ini perbuatan orang-orang yang masuk di dalam hal ini. Ya. Harus diluruskan kekeliruan-kekeliruan pemahaman. Dan di sisi lain, tatkala sebagian orang, sebagian dari manusia yang salah jalannya dalam masalah jihad ini, membuat noda dan kenistaan di dalam keagungan jihad itu, maka sebagian kaum muslimin akhirnya berjelek sangka terhadap agamanya sendiri. Berburuk sangka kepada agama. Dianggap agamanya yang ekstrim. Dianggap agamanya yang keliru. Dianggap syariat jihad yang tidak benar. Ya. Padahal agama kita semuanya benar. Tidak ada yang keliru dalamnya. Semuanya adalah kebaikan di dalam agama kita. Hanya saja orang-orang yang menerapkan Islam ini, itulah yang keliru di dalam jalannya. Kalau agama tidak ada kekeliruannya. Maka dia harus dipisahkan antara dua hal. Harus dibedakan. Inilah yang saya katakan tadi sebagai fikih pembeda yang harus dipahami. Iya. Agar seorang tiap kali ada sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia baca, tidak langsung dia terima. Tidak serta-merta dia benarkan. Tapi harus dia timbang dengan timbangan syariat. Ditimbang dengan timbangan syariat. Ya. Maka pokok pembahasan untuk tema kajian hari ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama saya akan uraikan dari dasar-dasar keislaman. Dari karakteristik Islam yang merupakan ciri pokok agama ini, agar supaya kita memahami bahwa agama kita ciri pokoknya berseberangan dengan kegiatan-kegiatan anarkis, kekerasan dan kegiatan-kegiatan yang tidak berperi kemanusiaan yang dimunculkan oleh sebagian orang di hari-hari ini. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua saya akan masuk menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran yang keliru. Ya, saya akan luruskan beberapa kekeliruan di dalam pemahaman seputar jihad. Kekeliruan di dalam menyikapi pemerintah. Kekeliruan di dalam mengafirkan kaum muslimin. Kekeliruan di dalam masalah khilafah. Ya. Kekeliruan di dalam memahami bom mati syahid. Ya. Ini semuanya dalam pembahasan-pembahasan sering kita dengarkan. Nah ini perlu diuraikan, harus diberikan, pijakan. Ya. Dan pembahasan-pembahasan ini, insyaAllah ta'ala saya akan uraikan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari apa yang disebutkan oleh para ulama, rahimahumullahu ta'ala yang dulu maupun belakangan. Ya. Maka dasar pertama yang ingin saya terangkan di sini, dari karakteristik Islam, agama Islam itu adalah agama yang membawa rahmat. Itu ciri agama Islam. Harus ditanamkan di dalam jiwa. Ya. Jadi kalau dia mengabarkan keislaman jauh dari rahmat, seakan-akan tidak ada peri kemanusiaan dalam Islam, maka ini seorang tidak tahu perkara itu apa. Ya. Anggaplah dia tidak tahu ISIS itu apa. Sekadar dia tahu saja ISIS membuat manusia benci kepada Islam. Seakan-akan Islam itu tidak ada rahmat, itu sudah kita hukumi keliru. Sebab dasarnya agama Islam adalah agama yang dibangun di atas rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil muslimin." Wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Kami menurunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas untuk segala sesuatu, petunjuk dan rahmat untuk serta kabar gembira untuk orang-orang yang berislam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang berislam. Nabi kita Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya yang Maha merahmati. Dari sifat Allah yang agung adalah sifat merahmati. Karena rahmat Allah kita hidup di atas muka bumi. Kita hidup di atas muka bumi. Nabi pernah menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Jadi 100 disebut, bukan artinya tidak ada selain 100. Pernah disebut ada 100 rahmat. 99 rahmat disimpan di sisi Allah. Satu rahmat inilah yang dibagi di tengah manusia. Sehingga binatang, induk binatang itu tidak tega menginjak anaknya. Ini bagian dari satu rahmat yang dibagi. Ya. Luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agama kita terdapat ciri rahmat di dalamnya. Di dalam syariat jihad sekalipun terdapat rahmat Islam di dalam jihad. Terdapat rahmat Islam dalam jihad. Di mana ada agama sebelumnya? Kalau mereka berjihad diberitahu dulu, didakwai dulu orang yang akan diperangi. Ketentuan agama kita sebelum memerangi orang kafir harus didakwai dahulu. Masuk Islam. Nabi masuk Islam, boleh dia di atas agamanya, tapi dengan syarat tunduk kepada umat Islam, bayar jizyah. Pilihan kedua. Tidak ada pilihan lain, baru diperangi. Nah, itu Islam. Kalau yang lain tidak ada seperti itu. Mereka ingin menundukkan, menghancurkan. Tapi umat Islam tidak. Dasarnya adalah menanamkan rahmat. Di dalam peperangan, tidak semuanya boleh dibunuh di dalam peperangan. Tidak semuanya boleh dibunuh dalam peperangan. Ini yang membedakan jihad ke umat Islam dan selain umat Islam. Lihat orang-orang kafir. Lihat saja ketika ada penyerangan ke Irak, ke Afghanistan waktu itu oleh Amerika dan sekutunya. Perhatikan bagaimana semuanya dihancurkan. Tidak dibedakan antara anak kecil, perempuan, semuanya masuk di dalam korban. Adapun umat Islam di dalam jihadnya ada aturan. Tidak boleh membunuh perempuan dan anak kecil. Tidak boleh membunuh perempuan dan anak kecil. Iya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naha Rasulullah an qatlin nisa wa sibyan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh para perempuan dan anak-anak kecil. Iya. Kemudian, di antara yang tidak boleh dibunuh adalah pekerja buruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqtulanna imra'atan wa la asifan." Tidak boleh membunuh perempuan dan tidak boleh membunuh pekerja. Iya. Tidak boleh membunuh pekerja. Kalau dia masuk misalnya hanya sekadar bekerja saja, anggaplah misalnya dia masuk sebagai wartawan, cuma meliput saja pekerjaannya, tidak boleh dibunuh, tidak ada andilnya dalam peperangan. Tidak ada andilnya dalam peperangan. Bahkan, tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh orang buta. Petani, pedagang. Pendeta yang sedang beribadah di gerejanya atau rahib yang beribadah di tempat ibadahnya. Tidak boleh dibunuh. Sebab mereka tidak ada andil dalam peperangan. Itu dalam jihad, dalam agama kita. Tidak boleh dibunuh. Iya. Demikian pula tidak boleh dibunuh seorang utusan. Kalau dia utusan, iya, itu tidak boleh untuk dibunuh. Pernah datang kepada Nabi SAW dua orang utusan, Musailamah al-Kadzdzab. Dan di depan Nabi, dua utusan Musailamah ini mencerca Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu qatilan rasulan, laqataltukuma." Andai kata saya membunuh seorang utusan, pasti saya telah membunuh kalian berdua. Tapi dalam agama tidak boleh untuk dibunuh. Ya. Karena itu kalau kita lihat sepintas lalu, dari syariat Islam yang agung ini, rahmat Islam dalam jihad, orang sudah bisa menilai perbuatan ISIS ini. Orang-orang jahil yang tidak mengerti agama, seenaknya saja membunuh, menumpahkan darah. Ya. Kemudian membunuh dengan cara yang mengerikan, tidak pernah diajarkan dalam Islam seperti itu. Ya, membunuh orang pakai pisau-pisau. Ya. Membuatnya menderita. Dalam peperangan, kita dilarang di dalam Islam peperangan, melukai musuh dengan luka yang banyak. Mencincangnya. Ya. Memotong telinga, tangan, dilarang di dalam agama. Kalau dibunuh, diperintah oleh Nabi, tahsinul kitlah, perbaiki cara membunuhnya. Sekali tebas, mati. Ya. Itu dalam agama. Mereka ini tidak. Ya. Belum lagi, dari perbuatan-perbuatan kejian lainnya yang bertentangan dengan agama Islam. Ya. Kalau di dalam agama Islam ada perbudakan, misalnya di belakang jihad itu, ada dari para perempuan yang ditawan, dari orang-orang kafir yang ditawan, maka itu ada hukum di dalam agama seputar perbudakan. Dan ini harus diketahui ya, bahwa perbudakan ini syariat ada di semua agama. Jadi kalau ada yang mencela Islam dalam hal ini, kenapa dalam Islam ada perbuatan? Katakan kepada mereka, di agama kalian juga ada hal itu. Oke. Tetapi di dalam Islam diatur dengan sangat baik ya. Maksud dengan adanya perbudakan itu, orang kafir kalau dibiarkan dengan kekafirannya, dia akan merusak di atas muka bumi. Menjadi sebab terjadinya kekufuran, sebab turunnya musibah dan malapetaka. Karena itu, ketika mereka berada di tengah umat Islam, menjadi tawanan, menjadi budak-budak, mereka akan terpengaruh dengan akhlaknya orang-orang Islam. Karena itu dari pahala terhadap budak, kalau dia didakwahi, diislamkan, kemudian dibebaskan. Dijadikan pembebasan budak adalah hal yang paling pertama dalam kafarah dalam agama kita. Anjuran untuk membebaskan budak itu. Ya. Perhatikan. Dan ini tidak ada di syariat orang-orang kafir. Kemudian ketika dia menjadi budak, ya, itu tidak sembarangan. Ada budak namanya masuk di dalam kepemilikan. Ya. Tidak seenaknya saja dimiliki, kemudian digauli, kemudian dilakukan hal apa yang dilakukan. Tapi ada ketentuan-ketentuan di dalam agama. Di dalam syariat kita. Inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang jahil ini. Baik. Kemudian hal yang kedua dari karakteristik Islam. Dari ciri pokok agama kita. Bahwa Islam itu adalah Islam. Adalah agama yang membawa kemudahan. Tidak memberatkan. Agama ini untuk memudahkan. Bukan untuk memberatkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan di dalam agama itu ada kesusahan untuk kalian. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau menjadi merugi, menjadi sengsara. Islam itu tidak memberatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha ad-din yusrun wa la yushadda bina ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshir wa yassir wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja." Kata beliau, sungguhnya agama itu mudah. Tidak seorang pun yang ekstrim dalam beragama kecuali akan terkalahkan. Ya. Perhatikan orang-orang yang ekstrim. Kapan dia ekstrim? dia akan jatuh sendiri nanti. Sebab agama ini dasarnya kemudahan, dimudahkan. Maka kata Nabi, fasaddidu, berusahalah kalian untuk lurus. Waqaribu, dan lebih mendekat kepada kebenaran. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wa yassiru, dan permudahlah. Wasta'inu bil ghadwati war rawha, dan ambil pertolongan dengan ibadah di waktu pagi dan di waktu sore. Wa syai'in minad dulja, dan suatu ibadah di malam hari. Ini hadis yang agung ya. Terdapat di dalamnya prinsip-prinsip pokok, dasar-dasar pijakan agama, yang menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang dibangun di atas kemudahan. Jadi siapa yang menggambarkan agama itu susah, memberatkan, membuat orang lari dari agama, maka ini dosa yang akan dia tanggung. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunassiru. Kata beliau, permudahlah, jangan kalian mempersusah. Beri kabar gembira, dan jangan kalian membuat orang lari. Nah, dibenarkan seorang membuat lari dari agama. Luar biasa dari dampak negatif, aksi-aksi terorisme dari orang-orang yang melakukan jihad ini. Dianggap dirinya melakukan jihad. Dari perbuatan mereka, kaum muslimin di berbagai belahan dunia menjadi disempitkan karena mereka, khususnya yang berada di negeri-negeri yang mereka minoritas. Perhatikan dari saudara-saudara kita misalnya di Australia, atau saudara-saudara kita yang berada di Inggris sana, atau di Amerika sana. Di sebagian wilayah, ada yang kalau seorang muslim dia pakaian Islam, dia berlari kencang, itu dikasih peraturan boleh ditembak mati. Ya. Dikasih peraturan apa? Boleh ditembak mati, karena dikhawatirkan dia akan membuat perbuatan terorisme. Ini dulu yang tidak pernah terjadi. Ya. Dahulu negeri-negeri Islam, apa negeri-negeri kafir, diambil oleh negeri kaum muslimin dari orang-orang Islam mereka, kemudian diberi fasilitas belajar gratis untuk mendidik mereka di negeri-negeri Islam, supaya pulang ke negerinya menjadi dai-dai mengajak kepada Islam. Sekarang tertutup pintu itu. Di banyak negara tidak diizinkan lagi. Ya. Perhatikan. Ini dari penggambaran mereka bahwa Islam ini penuh dengan apa? Kesusahan, hal yang memberatkan. Ini dari dosa orang-orang yang menampakkan Islam dengan kesangaran, seakan-akan harimau yang senyumnya saja menyeringai. Apalagi kalau dia sedang apa? Sedang kelaparan. Ya. Baik. Kemudian dari ciri pokok agama kita. Agama kita itu adalah agama yang dibangun di atas dasar keadilan. Kita diperintah untuk berlaku adil dalam berbagai ayat. Ayat yang sering kita dengar di khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adil wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintah untuk berlaku adil dan berbuat baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Dan kalau kalian berucap, berlaku adillah, berucaplah dengan keadilan. Walaupun terhadap syarik kerabat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu." I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian, karena keadilan lebih mendekati kepada ketakwaan. Jadi terhadap musuh sekalipun kita diperintah untuk berlaku adil. Kita diperintah untuk berlaku adil terhadap musuh sekalipun. Tidak boleh untuk membaliminya, ditegakkan padanya keadilan. Karena itu di peradilan Islam, kalau sebuah kasus sudah diangkat, maka akan diputuskan hukum itu dengan keadilan. Tidak akan diperhatikan dia muslim atau kafir, tapi dilihat haknya masing-masing. Diputuskan dengan keadilan. Kalau barang itu milik si kafir, akan diberikan kepada si kafir. Iya. Ini keadilan di dalam agama kita. Dijaga dan dipelihara. Dijaga dan dipelihara. Kemudian dari hal yang keliru dipahami, sebagian orang menganggap bahwa agama Islam ini tidak membenarkan berbuat baik kepada orang kafir. Dan ini prinsip penilaian yang keliru terhadap agama. Dan orang yang memahami agama seperti itu, ini adalah orang yang tidak paham bahwa agama kita adalah agama yang dibangun di atas dasar keadilan. Kafir dibenci karena kekafirannya kepada Allah. Dibenci pada hal-hal yang ditentukan dalam agama. Tapi kalau kafir tersebut tidak memerangi umat Islam, tidak mengusir umat Islam dari negeri mereka, maka kafir yang seperti ini tidak ada masalah kita berbuat baik kepadanya. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Allah firman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Maka harus ditegakkan keadilan. Dan ini adalah ciri dari agama kita. Baik. Kemudian dari prinsip dasar agama ini adalah agama yang menjaga keamanan dan ketenangan. Agama yang menjaga keamanan dan ketenangan. Setelah syariat Islam ini datang, orang-orang Quraisy baru merasakan apa yang disebut dengan ketenteraman hidup. Baru mereka merasakan tentang kedamaian dan ketenangan. Iya. Sebab agama ini memang adalah agama yang menyeru kepada ketenangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Yang mana dulunya kalian itu? Ya, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Yang mana dulunya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah satukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi orang yang bersaudara. Yang dulunya kalian sudah hampir masuk di dalam jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Maka diingat dari nikmat Allah ini, karunia yang sangat besar. Dan Allah firman, "Wadhkuru id kuntum qalilan mustada'afina fil ard, takhafuna an yatakhatafakum an-nas, fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun." Dan ingatlah wahai umat Islam, ketika dulunya kalian adalah orang yang sedikit, tertindas di atas muka bumi. Kalian takut dari serangan manusia. Manusia di sekitar kalian menculik kalian. Maka Allah meneduhi kalian, menguatkan kalian dengan pertolongannya. Iya. Maka agama ini adalah agama yang menyeru kepada ketenangan, membawa kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, wa'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yawmihi, fakannama hizat lahu ad-dunya bi hadathiriha." Barang siapa yang ia aman di tengah keluarganya, sehat di dalam jasadnya, memiliki makanan untuk hari itu, seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Perhatikan, disebutkan bahwa kenikmatan hidup salah satunya adalah keamanan di tengah keluarga. Karena besarnya perhatian Islam di dalam menjaga keamanan ini, di masjid, tempat yang paling aman sekalipun, Rasulullah berikan peraturan. Sebab dahulu di masa Nabi SAW, orang-orang itu bebas bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Ya, sebab kadang-kadang di jalan ketemu binatang buas, kadang-kadang ketemu hewan buruan. Makanya bebas mereka bawa senjata. Jadi ke masjid, kadang ada yang bawa tombaknya, kadang ada yang bawa pedangnya, kadang ada yang bawa panahnya ke masjid. Maka melihat keadaan itu, Rasulullah SAW bersabda, Kata beliau, idza marra ahadukum fi masjidina wa sukina wa ma'ahu nabal falyumsik ala lisaniha. Apabila salah seorang dari kalian melewati pasar kami atau melewati masjid kami dan dia bawa tombak, hendaknya dia pegang runcingnya. Dia pegang runcingnya supaya tidak menimpa orang. Jangan tombaknya digantung di belakang, dia putar sana sini kena orang di belakangnya. Tapi ini harus dia pegang runcingnya supaya aman orang lain dari gangguannya. Perhatikan, masjid saja tempat yang paling aman, tetap dijaga keamanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hal-hal yang lainnya. Inilah yang pokok agama kita dalam menjaga keamanan. Menunjuki seorang muslim, ditunjuk pakai besi saja, dia bawa besi, bukan pedang ya, cuma besi. Dia tunjuk saudaranya pakai besi, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia turunkan besi itu. Sudah dilaknat malaikat sampai dia turunkan besi tersebut. Dia buat kaum muslimin yang lain takut. Itu sudah dilarang oleh Nabi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay rawi musliman." Tidak halal. Perhatikan bahasa Nabi. Tidak halal seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Ya. Bagaimana kalau dia mengancam, sebentar lagi saya ledakkan bom. Hah? Sebentar lagi kita akan buat aksi begini. Betapa banyak orang yang dia buat apa? Ketakutan. Jadi sama sekali bukan dari sifat umat Islam. Ya. Apalagi kalau dia memburuhi kaum muslimin sendiri. Ya. Kalau dia memerangi orang kafir saja, itu kesalahannya lebih ringan. Saya katakan kesalahan. Sebab mereka menganggap semua kafir itu sama harus dibunuh. Dan ini keliru, dari pemahaman keliru dalam jihad. Ya, saya akan sebutkan nanti orang kafir itu ada 4 jenis. 3 dilindungi darahnya dalam agama, 1 saja yang boleh dibunuh. Sedangkan mereka menganggap kafir semuanya sama. Ya, ini keliru. Baik. Jadi, tidak halal membuat kaum muslimin itu takut. Ya. Di rumah mereka, di negeri mereka, tidak dibenarkan. Karena itu bukan dari ciri agama, menebarkan ketakutan, ya, menghilangkan keamanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga keamanan ini. Betul-betul menegakkan keadilan. Sebab ini adalah sebab terciptanya keamanan dan kedamaian dalam sebuah negeri. Ditegakkan hukum secara adil. Tidak ada pilih kasih. Ya, tidak ada yang namanya tebang pilih. Siapa yang kena hukum tersebut ditetapkan sebagaimana mestinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waibullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat, laqata'tu yadaha." Kata beliau, demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, kata Nabi, saya sendiri akan memotong tangannya. Ini keadilan ditegakkan oleh Nabi. Ditegakkan keamanan. Sebab ini adalah sumber kebaikan. Hidup di tengah kaum muslimin. Kemudian dari prinsip dasar agama ini, agama Islam adalah agama yang pertengahan. Menentang sikap ekstrim dan melampaui batas. Ya. Jadi kalau ada yang menggambarkan agama itu ekstrim, radikal, ya, apa yang semisal dengannya, maka ini penggambaran yang keliru terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut jalan agama ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Itu ciri umat Islam, pertengahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan bahaya sikap berlebihan ini. Kata beliau, iyyakum wal ghulu. Bainam ahlakal ladina min qablikum al-ghulu fid din. Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ekstrim dalam beragama. Kita itu untuk pertengahan dalam segala hal. Ya. Dalam membelanjakan harta saja, kita itu untuk pertengahan. Allah berfirman, "Walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama." Seorang yang beriman itu kalau dia membelanjakan hartanya, dia tidak terlalu los, tidak juga terlalu kikir. Dia berada pertengahan. Iya. Jadi diperintah pertengahan di dalam membelanjakan harta. Sebagaimana diperintah pertengahan di dalam menghalalkan dan mengharamkan. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghalalkan, jangan kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan jangan kalian melampaui batas. Dilarang melampaui batas. Dalam berdoa dilarang juga melampaui batas. Allah firman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru, dengan merendah diri, dan khufya, dengan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Orang yang berlebihan tidak dicintai. Ya. Dan di jihad sekalipun diperintah untuk tidak melampaui batas. Allah firman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan berperanglah kalian di jalan Allah terhadap siapa yang memerangi kalian. Yang diperangi siapa? Yang memerangi kalian saja. Dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau dia benci kepada satu orang kafir, ya, maka dia terjadi misalnya sebagian orang kafir berbuat kerusakan padanya atau berbuat kezaliman padanya, dan negeri Islam ini mampu untuk membalasnya, maka dia balas sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh melampaui batas. Kalau orang kafir membunuhi anak-anak kaum muslimin perempuan, kita ketika memerangi mereka, tidak boleh kita membunuh anak-anak dan perempuan mereka. Walaupun mereka berlaku zalim, kita tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Dan ini ketentuan di dalam agama kita. Syariat yang indah. Ya. Syariat yang indah. Kemudian dari dasar pokok di dalam agama. Agama ini adalah agama yang menyeru untuk mengadakan perbaikan dan menolak segala bentuk kerusakan. Iya. Saya sudah tekankan tadi, dibedakan antara jalan perbaikan dan jalan kerusakan. Dan agama kita mengajak kepada segala makna perbaikan dan melarang dari segala makna pengerusakan. Apa saja dari bentuk pengerusakan itu dilarang di dalam agama. Dilarang di dalam agama. Ya. Karena itu, kesyirikan dilarang, kekafiran dilarang, berbagai dosa dan kemaksiatan dari mencuri, berjudi, berzina, minum khamar dan sebagainya, itu dilarang. Sebab itu semuanya adalah perbuatan kerusakan. Perbuatan kerusakan. Demikian pula melampaui batas terhadap hak-hak orang. Ya. Itu namanya dari perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Iya. Kemudian dari ciri pokok agama kita, dari karakteristik agama Islam ini, Islam adalah agama yang mengharamkan perbuatan zalim, khianat dan melanggar janji. Ini dari poin penting yang saya ingatkan di sini. Karena agama kita tidak mengenal perbuatan kezaliman. Jangankan berbuat zalim kepada kaum muslimin, berbuat zalim kepada orang kafir saja dilarang. Ya. Karena kezaliman diharamkan di dalam agama. Allah telah menyatakan di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi, faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai sekalian hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan telah kujadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan antara sesama kalian. Fala tadhalamu, maka jangan kalian saling membalimi. Iya. Dan tidak boleh membalimi orang kafir. Karena itu Nabi SAW tidak pernah membalimi seorang kafir pun. Iya. Perhatikan ya. Saya beri dari gambaran bagaimana kehidupan Nabi terhadap orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada orang Yahudi 30 sok gandum beliau ambil. Maka beliau jaminkan baju besinya. Kalau baju besi dijual, harganya bisa senilai dengan 30 sok gandum itu. Beliau tidak membalimi Yahudi. Diberikan jaminan. Ya. Dan beliau meninggal dalam keadaan baju besinya terjadi pada orang Yahudi tersebut. Nah, seperti sekarang ini orang-orang yang menyuruhkan jihad, seakan-akan kalau dianggap kafir sudah, semuanya haram dilakukan terhadap orang kafir tersebut dari segala bentuk kezaliman. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Iya. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Tidak ada di dalam agama kita hal yang seperti itu. Agama kita juga mengajak untuk menepati janji. Tidak melanggar perjanjian. Iya. Suatu seorang kalau sudah berjanji, dia tepati. Dari hukum Islam, saya beri salah satu contoh. Hukum Islam di dalam masalah hubungan kenegaraan. Ya. Dalam hukum Islam, kalau umat Islam telah sebuah negara atau umat Islam memberikan perlindungan kepada orang kafir di luar negara, maka kafir yang di luar negara ini tidak boleh untuk dibunuh. Kalau antara dua negara itu namanya kafir mu'ahad. Kalau orang kafir dari luar negeri diberi jaminan keamanan masuk ke negeri Islam, disebut kafir musta'man. Dan ini tidak boleh dibunuh. Ya. Karena itu, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Ummu Hani. Ummu Hani, saudara perempuannya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ummu Hani waktu itu mengundang seorang kerabatnya yang masih kafir untuk masuk ke Mekah. Untuk masuk ke Mekah. Tapi Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Maka Ummu Hani datang kepada Nabi mengadu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ajarna man ajarti Ummu Hani." Kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi ya Ummu Hani. Perhatikan. Ucapan Nabi sebagai kepala negara, sebagai seorang nabi, kami telah lindungi siapa yang kamu lindungi wahai Ummu Hani. Ummu Hani seorang perempuan, satu bagian dari negara. Bersama dengan itu pemimpin melindungi siapa yang dilindungi oleh Ummu Hani. Kira-kira bagaimana keadaannya turis masuk dari luar Indonesia. Ketika dia masuk ke Indonesia, ya, di imigrasi diberi stempel oleh pemerintah. Itu izin dari pemerintah dia masuk dan diberi perlindungan oleh pemerintah. Bolehkah kita mengganggunya? Ya. Diharamkan untuk diganggu. Tidak boleh untuk, apa namanya, ditumpahkan darahnya. Ya, kalau si kafir ini berbuat maksiat misalnya, berlaku hal yang tidak senonoh, ya, maka kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya, menegurnya, memperbaikinya. Ya, dan itu dimanapun seperti itu. Tapi membunuhnya, menumpahkan darahnya, menganggapnya itu jihad, ini hal yang keliru. Berseberangan dengan agama. Ya. Karena itu harus punya fikih yang kuat dalam agama. Jangan punya semangat saja. Sebab rata-rata orang-orang ini yang menganggap dirinya mengangkat bendera jihad, kebanyakan dari mereka ya, itu orang-orang yang mengandalkan semangat, tidak punya ilmu, semangat ingin masuk surga, semangat ingin berjihad, semangat ingin memerangi orang kafir, ya, semangat belaka. Tapi tidak ada tuntunan yang mereka pegang. Coba saya beri satu hadis. Mungkin kalau satu hadis ini dibacakan ke mereka, akan bingung 7 keliling orang-orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Orang-orang ini sudah membunuh kafir luar biasa banyaknya yang dia bunuh. Iya. Dari utusan negara, dari orang yang punya hubungan perjanjian di dalam negara, iya. Sudah banyak yang mereka bunuh. Sekarang Nabi sendiri berkata, siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak mencium baunya surga. Ini tidak masuk akal kepada orang-orang ini. Karena mereka jahil terhadap tuntunan agama. Coba kalau mereka mengerti keagungan agama ini. Agama kita adalah agama yang menjaga perjanjian. Tatkala kita sudah berjanji untuk tidak saling perang, perjanjian kita pegang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang janjinya ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah bersama orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi tidak memerangi orang kafir Quraisy kecuali setelah mereka dulu yang memulainya. Mereka yang membatalkan perjanjiannya. Maka dibalas oleh Nabi dengan hal yang sama. Adapun umat Islam, mereka selalu berada di atas perjanjian. Dan ini dari ciri agama kita. Karena itu ada hal-hal penting terkait dengan pembahasan kenegaraan, terkait dengan pembahasan darah kaum muslimin. Itu tidak cukup dengan semangat belajar. Perlu kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ketakwaan, orang-orang yang paham Al-Quran dan Hadis. Banyak orang yang mengangkat bendera jihad ini, keadaan cara berwudu saja tidak benar. Baca Al-Quran saja belum lurus. Tiba-tiba ingin masuk ke dalam hal-hal besar. Masuk ke dalam hal-hal yang besar. Makanya harus dipahami oleh umat Islam. Ini dari hal-hal yang keliru terjadi di tengah umat. Makanya ketika terjadi pembahasan-pembahasan besar, itu harusnya dikembalikan kepada orang yang berilmu. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, orang yang berilmu tidak dihargai. Iya. Sekarang ini banyak mufti-mufti baru. Muncul mufti-mufti baru. Ada namanya mufti Gogel. Iya. Ada mufti Gogel. Kenal semua ya mufti Gogel ya? Iya. Di internet. Iya. Ada namanya mufti WhatsApp. Iya. Dari apa yang dia terima di WhatsApp berita, itu menjadi fatwa baginya. Nggak tahu dari mana asalnya. Dari mana sumbernya. Tidakkah mereka tanya kepada orang yang berilmu? Maka ini penting untuk kembali kepada orang-orang yang berilmu. Supaya kenal jalan yang lurus. Kemudian dalam Islam dilarang untuk berkhianat. Tidak ada khianat dalam agama. Kalau kita sudah berjanji, dijaga, dipelihara. Tidak boleh mengkhianatinya. Kemudian yang terakhir di sini, yang ingin saya ingatkan dari karakteristik agama. Agama kita adalah agama yang menjaga kemaslahatan. Menghindari mafsadat. Menimbang perkara di atas maksud-maksud pensyariatan. Ya. Agama itu ada cirinya. Pokok agama, agama Islam ini datang untuk mewujudkan maslahat kebaikan untuk manusia atau menyempurnakannya. Agama Islam datang untuk menghilangkan mafsadat, kerusakan, hal yang membahayakan. Kalau tidak bisa hilang, maka agama memperkecilnya, menguranginya. Karena itu ada yang dijaga dalam agama. Ada penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap kehormatan, penjagaan terhadap keturunan. Ini disebut maqasid syariah. Ini dipelihara oleh para ulama. Karena itu kalau dia mengangkat jihad, maka jihad yang diangkat itu harus mewujudkan kebaikan. Kalau ditimbang dengan maslahat. Kapan dia mengangkat jihad? Maka jihad itu harus mendatangkan kebaikan. Kapan dia mengubarkan jihad dan tidak mendatangkan kebaikan, itu bukan jihad namanya. Bukan jihad. Karena itu perhatikan, Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah, tidak ada perintah jihad di Mekah dengan tangan. Hanya ada perintah jihad dengan lisan dan hujjah. Tangan dilarang. Di fase Mekah, Allah firman, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kalian lihat kepada mereka kaum muslimin waktu di Mekah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Tidak boleh berjihad. Yang kalian lakukan tegakkan salat, keluarkan zakat. Jihad nanti setelah mereka pindah ke Madinah, itu fase berikutnya. Tapi begitu lemah, dilarang berjihad. Di perang Hudaybiyah atau di perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin jumlahnya lebih 1000 orang, 1300. Tapi orang kafir waktu itu belasan ribu jumlahnya. Jauh berkali lipat di atas kaum muslimin. Tapi ada yang berpikir seperti orang-orang itu berpikir. Sekarang ini mereka berpikir, kan kalau kita mati syahid. Harusnya para sahabat juga berpikir, kan kalau kita mati syahid, kita lawan saja walaupun jumlahnya 10 ribu lebih. Tapi Nabi tidak. Nabi malah menandatangani perjanjian apa? Perjanjian damai. Sebab peperangan tidak mewujudkan kekalahan untuk musuh, tidak membuat musuh jera, hanya membuat penderitaan di kalangan kaum muslimin, itu kan peperangan yang islami, bukan jihad yang islami. Iya. Karena itu dibuat kaidah oleh para ulama. Peperangan apa saja yang tidak membuat musuh itu jera, tidak membuat musuh itu kalah, maka itu peperangan tidak boleh ditegakkan. Tidak boleh dilakukan. Iya. Dan ini fikih dari para ulama kita. Dipahami dari dalil-dalilnya jelas. Ya. Tapi sebagian manusia kalau ada yang mendengar seperti ini dari para ulama, langsung dikasih tuduhan macam-macam. Ini ulama penakutlah, ulama pemerintahlah, ulama tidak sikap berjihad, dan sebagainya. Ya. Dari ucapan-ucapan yang sering didengarkan. Nah, karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dari fikih beliau di masa ini, beliau pernah ditanya, atau pernah beliau berkata, kenapa kita tidak memerangi Amerika, Rusia, Prancis, dan Inggris? Ya. Maka beliau berkata, karena kita tidak punya kemampuan. Ya. Persenjataan yang telah ketinggalan zaman menurut mereka, itulah yang berada di tangan-tangan kita kaum muslimin. Perumpamaan persenjataan tersebut di hadapan persenjataan musuh-musuh, bagikan pisau-pisau menyala di hadapan rudal-rudal. Ya. Di hadapan rudal-rudal. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita menyuruh kepada jihad? Itu namanya mengajak kaum muslimin jatuh dalam kebinasaan. Karena itu beliau berkata tidak ada jihad. Ya. Bahkan beliau berkata, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, oleh karena itu saya menegaskan, kata beliau, adalah termasuk kedunguan orang yang berkata wajib atas kita untuk memerangi Amerika, Prancis, Inggris, dan Rusia. Bagaimana mungkin kita menegakkan perang? Bagaimana mungkin kita menegakkan perang di kondisi kaum muslimin di tengah kelemahan, tidak ada kemampuan? Ya, dan Syekh Al-Albani juga, perhatikan dari fikih beliau. Ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, oleh karena itu, saya tidak hanya berkata seperti yang saya katakan tadi, kata beliau bahwa saya tidak mengangkat keberadaan jihad pada saat sekarang ini. Kata beliau, saya tidak hanya berkata tidak ada keberadaan jihad saat sekarang ini. Bahkan kata Syekh Al-Bani, bahkan saya mentahdir dari jihad. Saya mentahdir dari jihad. Karena sarana-sarana jiwa dan materi tidak membantu kaum muslimin untuk menegakkan suatu jihad pun dimanapun tempatnya. Dan ini dari fikih para ulama. Menimbang dengan apa? Timbangan syariat, bukan semangat belaka. Ya. Kalau sekadar semangat saja, pasang dirinya bom, kemudian dia mati, itu namanya perbuatan orang yang frustasi. Ya, orang yang sudah bosan hidup seperti itu. Tapi kalau dia menimbang dengan timbangan agama, ya, dia menimbang dengan timbangan agama, dia tahu bahwa jiwanya ini punya nilai. Ya. Harus dia pertanggungjawabkan di depan Allah. Harus membawa kemuliaan untuknya. Dan kalau dia mati dalam membela agama, itu harus untuk kemuliaan agama, bukan mati sia-sia. Maka harus dipahami kaidah-kaidah ini. Baik, maka ini beberapa dasar yang penting untuk saya ingatkan, ya, terkait dengan keindahan Islam, agar supaya kita memahami. Ya, sekadar kita mengerti keindahan Islam ini, sudah cukup untuk kita mengenal bahwa banyak dari perbuatan yang disebut sebagai jihad ini, hakikatnya dia bukan jihad dalam agama. Ya. Tidak dihitung sebagai sebuah jihad di dalam agama. Baik, saya akan bertindak kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini terkait dengan beberapa kekeliruan dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang sehingga memunculkan, ya, berbagai praktek yang keliru di tengah kaum muslimin. Sehingga muncul berbagai praktek yang keliru di tengah kaum muslimin. Ya. Kita melihat dari kelompok-kelompok jihad yang ada sekarang, ya. Ya. Ada namanya ISIS. Itu diringkasnya bahasa Inggris. Hanya media meringkasnya. Ya. Islam State of Iraq and Syria atau Syam. Disebut jadi ISIS. Ini asalnya pecahan dari Al-Qaeda. Al-Qaeda ini mulai dari tahun 80-an didirikan oleh Bin Laden di Afghanistan. Kemudian berkembang. Dulunya ketika terjadi perang dengan Rusia, setelah Rusia tumbang di Afghanistan, mulai berkembang kamp latihan mereka. Dan akhirnya Usama bin Laden mengakhirkan seluruh pemerintahan Muslim di alam semesta ini. Tidak lagi pemerintah Muslim, semuanya dianggap kafir oleh dia. Karena itu dihalalkan melakukan kudeta. Karena itu dari ciri utama kelompok Al-Qaeda, mereka melakukan perang, tapi perangnya bukan secara langsung, dengan melakukan pembajakan pesawat, meledakkan kedutaan-kedutaan atau tempat-tempat umum, atau yang semisal dengan itu. Al-Qaeda ini begitu mereka tumbang di Afghanistan, mereka menyeberang ke Irak melalui jalur Iran. Karena itu orang-orang yang berada di Irak ini, tadinya pejuang-pejuang melawan Suriah, ini pecahan-pecahan dari Al-Qaeda di mana? Di Afghanistan dan beberapa tempat yang lainnya. Mereka ada di Yaman, ada di Sudan, ada di Nigeria, ada beberapa tempat. Ya, bahkan punya pendukung-pendukung di Eropa sana, Al-Qaeda ini. Ya, tadinya mereka semuanya satu di dalam Al-Qaeda. Setelah ISIS ini merasa dirinya besar, maka dia memisahkan dirinya dari Al-Qaeda dan membentuk khilafah sendiri. Malah sekarang Al-Qaeda mereka musuhi. Sebab orang ISIS ini, siapa yang tidak membaiat mereka itu dianggap murtad keluar dari agama. Karena itu mereka juga memerangi orang-orang yang berjihad yang lainnya dari Jabhatun Nusrah, ya, nama-nama gerakan di sana ya, jihad. Mereka perangi. Anehnya orang ISIS ini dari keanehan-keanehan mereka. Mereka tidak pernah berpikir memerangi orang-orang Yahudi membantu rakyat Filistin, padahal mereka dekat dari situ. Mereka tidak pernah ada ribut dengan orang-orang Syiah Iran ataupun orang-orang Syiah Yahudi di Yaman yang sedang memberontak. Ini dari keanehan-keanehan ISIS. Kita tidak ragukan bahwa aksi-aksi kerusakan yang ditegakkan oleh sebagian orang, walaupun dianggap sebagai jihad yang menyuruhnya adalah kaum muslimin, itu ada kemungkinan dilakukan oleh umat Islam sendiri, dan ada kemungkinan adalah hal makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebab dimaklumi, orang-orang kafir punya makar di tengah umat Islam. Mengadu domba antara umat Islam. Karena itu, makar-makar mereka ini harus dipahami. Karena itu berulang kali saya sebutkan bahwa sebab datangnya terorisme, sebab terjadinya aksi-aksi perusakan, aksi-aksi keonaran, itu ada 3 sebab pokok. Sebab yang pertama adalah kembali kepada diri pelaku. Kembali kepada diri pelaku. Mungkin si pelaku ini, mungkin pelaku ini jahil, mungkin dia pemikirannya sesat, mungkin dia punya kelainan jiwa, mungkin dia tidak waras, mungkin sebab yang lain. Sebab-sebab kembali kepada apa? Si pelaku sendiri. Sebab yang kedua adalah sebab terjadi karena lingkungan masyarakat yang dia tempati. Mungkin di tempat tinggalnya sedang bergejolak berbagai kerusakan, atau tensi politiknya lagi memanas, atau berbagai ketidakpuasan terjadi. Ini sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga, ada faktor-faktor eksternal berupa makar dan permainan musuh, kezaliman pihak tertentu, penindasan dari negeri-negeri kafir terhadap negeri Islam. Maka ini sebab-sebab terjadinya aksi-aksi terorisme dan kerusakan itu. Cuma sekarang opini selalu digalang. Selalu digiring opini itu bahwa umat Islam di belakang aksi terorisme tersebut. Kalau kemarin di sebagian negeri kafir sana, ada yang menembak manusia sampai ratusan orang yang meninggal, itu dari perbuatan terorisme. Dan orang yang melakukannya mengatasnamakan agamanya. Tapi bersamaan dengan itu, media diam setelah pembahasan. Tidak ada lagi pembahasannya, tutup buku. Selalu saja umat Islam yang apa? Yang dijelekkan. Padahal kalau orang yang berpemikiran rusak itu ada di mana saja. Ada di mana saja. Kalau ada umat Islam yang rusak pemikirannya, di sini tugas kita untuk menjelaskannya. Walaupun saya sendiri menegaskan bahwa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi, perbuatan-perbuatan terorisme, bahkan ISIS, Al-Qaeda, itu ada yang menungganginya dari orang kafir di belakangnya. Dan itu adalah hal yang kita yakin. Pasti ada orang kafir yang menunggangi di belakangnya. Tapi bersamaan dengan itu, terkala dinisbatkan kepada umat Islam, dianggap bagian dari ideologi umat Islam, maka kita menjelaskan perkara-perkara yang menjadi sebab kerancuan pemikiran di dalam pembahasan ini. Kemudian sisi lain yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa kita semua punya tugas di dalam mewujudkan keamanan. Kita punya tugas di dalam menjaga keagamaan kita. Kita punya tugas bersama pemerintah untuk mewujudkan ketentraman, menjaga keamanan, menciptakan ketenangan. Itu adalah tugas kita bersama. Karena itu saya ingin ingatkan di sini bahwa perang terhadap terorisme, perang terhadap orang-orang yang keliru pemahamannya seputar jihad ini, itu perangnya dengan dua hal. Perang yang pertama, perangnya di front fisik. Ini tugasnya pemerintah dan aparat keamanan. Mereka yang menangkapi orang-orang yang melakukan aksi kerusakan, melakukan peledakan, ya, berbuat keonaran, ini yang di pemerintah yang menanganinya. Pemerintah yang memerangi mereka secara fisik. Dan ada front yang kedua memerangi mereka, yaitu front ideologi, perang pemikiran. Sebab dari mana munculnya aksi-aksi kerusakan ini? Itu tentunya dibangun di atas pemikiran. Ada pemikiran yang melandasinya. Walaupun ada juga orang yang frustasi, dia sudah bosan hidup, dia terlalu banyak hutangnya, ya. Kemudian tanggungannya di apa namanya, di tengah keluarganya terlalu banyak. Dia ketemu dengan orang, ayo kamu lakukan bom bunuh diri saja, nanti saya beri duit sekian, keluarga kamu kami tanggung. Akhirnya sudah, dia maju ke depan melakukan bom bunuh diri. Ada orang yang seperti itu memang. Tapi harus diketahui bahwa orang yang menyuruhkan jihad ini atas nama agama itu dibangun di atas opini yang keliru, ideologinya yang keliru. Maka kita harus perbaiki pemikiran mereka ini. Dan ini tugasnya orang-orang yang berilmu di dalam memeranginya. Dan ini front, pada front secara ideologi itu lebih besar dari front secara fisik. Ya, secara fisik ditangkap 1, 2, 10, 100, 1000, akan tumbuh lagi 1000, 2000, puluhan ribu akan tumbuh. Karena pemikiran masih ada di kepalanya. Buku-bukunya masih dibaca. Imam Samudra di penjara bisa menulis buku. Aku melawan teroris untuk apa namanya? Mengajak orang kepada ideologinya. Abu Bakar Bashir baru-baru nulis buku lagi. Juga mengajak kepada pemahaman pengakhirannya. Orang-orang yang gampang mengakhirkan kaum muslimin. Kita bisa saja dianggap kafir oleh mereka. Apalagi pemerintah. Dari presidennya sampai tukang sapu, semuanya dikafirkan oleh mereka. Halal darahnya. Maka harus diketahui bahwa pemikiran ini landasan pokok. Kalau kita tidak terangi, kita tidak memerangi pemikirannya, maka walaupun orang-orangnya ditangkapi, tetap akan tumbuh. Akan tumbuh orang-orang yang akan melanjutkan pemikiran mereka. Dan di sini letak kekurangan di dalam memerangi terorisme. Kalau ingin memerangi dengan baik, bukan hanya dikuatkan dari sisi aparat keamanannya, tapi juga harus diambil teladan dari para ulama dan bekerja sama dengan orang-orang yang berilmu di dalam menerangkan kebenaran dan menyingkap kesalahan-kesalahan pemikiran. Ya. Di sini saya akan uraikan beberapa kesalahan pemikiran terkait dengan masalah jihad ini. Ya. Baik. Di antara hal yang penting untuk saya terangkan adalah beberapa pembahasan seputar jihad di sabilillah. Dari kekeliruan yang pertama di pembahasan jihad adalah orang yang menganggap bahwa agama ini tujuan utamanya adalah jihad. Ini pemahaman yang keliru. Sebab karena itu orang-orang yang sering mendukung-dukungkan jihad, mereka selalu berkata bahwa jihad adalah ghoyatuna, tujuan utama kami. Ini keliru. Jihad itu adalah sarana, bukan tujuan utama. Jihad itu adalah apa? Sarana. Tujuan utama dalam agama adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan menghindari segala bentuk kesyirikan. Itu tujuan utama. Sebab dengan itu mereka bisa masuk ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Jadi tujuan utama umat Islam mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga, jauh dari neraka. Itu tujuan utama. Sarananya banyak. Asalnya dengan berdakwah di jalan Allah. Itu sarana yang paling pokok. Berdakwah di jalan Allah. Karena itu kalau kita lihat negeri-negeri yang ditaklukkan di bawah wilayah kaum muslimin hari ini, kebanyakannya bukan ditaklukkan dengan pedang. Kebanyakannya adalah perluasan dakwah umat Islam. Yang ditaklukkan dengan pedang dihitung pakai jari. Ya. Dihitung pakai jari. Tapi yang ditaklukkan dengan dakwah ini lebih besar dan lebih banyak. Karena itu jihad, dia bukan tujuan utama. Dia adalah sarana. Dia adalah sarana. Dari sarana-sarana dakwah. Ya. Kalau dia sarana dari sarana-sarana dakwah, maka kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sarana itu dipakai kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kita tidak pakai. Ya. Karena itu Nabi SAW ketika di Mekah, beliau berjihad dengan tangan atau tidak? Di muka? Tidak ada jihad dengan tangan. Sebab sarana tidak cocok di sana. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jihad dengan tangan itu adalah tergantung pada kondisi dan tempatnya. Kapan kaum muslimin lemah, maka mereka jihad dengan lisan dan hujjah, itu lebih utama. Kapan kaum muslimin lebih kuat, maka kalau mereka dekatkan jihad dengan pedang, itu lebih utama. Ini semuanya dari fikih dalam agama yang harus dipahami. Karena itu Nabi SAW ketiga sudah kuat di Madinah, mulai beliau diperintah berjihad. Walaupun bertahap. Ya, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Kemudian dari hal yang kedua yang hendaknya diperhatikan bahwa ya, berjihad di jalan Allah itu dilakukan setelah adanya dakwah. Didakwai dulu orang kafirnya. Setelah didakwai, kalau dia terima, dia masuk Islam, itu yang diinginkan. Kalau dia tidak terima keislaman, diberi tawaran yang kedua. Dia membayar jizya, membayar upeti. Dia boleh tetap Yahudi, boleh tetap Nasrani, tapi tunduk dia bawa peraturan umat Islam. Sebab tidak dilarang dia pindah agama. Apa namanya, tidak dipaksa dia pindah agama. Tidak boleh dipaksa kamu harus masuk Islam. Tidak ada pemaksaan. Ya. Tapi ditawarkan. Kalau dia tidak menerima hal tersebut, maka pilihan yang ketiga. Boleh diperangi. Kalau dilihat, itu bermanfaat bagi umat Islam. Ya. Maka ini tiga sarana. Di dalam pembahasan jihad. Jadi diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Buraidah riwayat Muslim. Kemudian dari hal yang keliru juga, orang-orang yang mengatakan bahwa jihad itu fardu ain. Ini dari syubhat yang banyak mewarnai. Apalagi kalau dia sudah baca bukunya Abdullah Azzam. Abdullah Azzam ini dari salah seorang yang terkenal dulu di kasus Afghanistan. Ya. Dan inilah yang menjadi pegangan orang-orang Al-Qaeda. Usama bin Laden, Ayman Abawahir, dan lain-lainnya. Abdullah Azzam itu menulis buku tentang fardu ainnya jihad. Dan kalau sudah dibaca oleh anak muda buku-buku ini, akhirnya perasaan dia, saya kalau tidak berjihad saya berdosa. Sebab ini fardu ain. Karena mereka anggap lebih wajib daripada sholat. Dari kejahilan sebagian orang-orang itu. Jadi mereka kadang ke diskotik, kadang apa namanya minum minuman keras atau kadang main perempuan, ya untuk menghilangkan jejak. Sebab jihad lebih wajib daripada itu. Perhatikan cara-cara mereka untuk apa? Untuk berbuat kejelekan, mengakal-akali agama wal-iyadzubillah. Maka jihad di dalam agama kita itu hukumnya bukan fardu ain. Tapi hukum asal di dalam jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ditegakkan oleh jumlah yang cukup, maka sudah selesai. Iya. Dan dia menjadi fardu ain pada empat keadaan. Empat keadaan saja dia fardu ain. Yang pertama, apabila pimpinan negara menyuruh untuk berjihad. Ya kalau pimpinan negara berkata berjihad, maka fardu ain atas penduduk negara yang mampu berjihad untuk ikut. Tempat yang kedua jihad menjadi fardu ain apabila telah berjumpa dua pasukan. Jadi sudah perang ya, ada pasukan kaum muslimin, pasukan kafir. Begitu sudah berjumpa, walaupun asal jihadnya fardu hanya sunnah misalnya, bukan fardu ain, tapi begitu sudah berjumpa, maka di sini menjadi fardu ain. Sebab seorang muslim tidak boleh lari dalam peperangan. Tidak boleh lari dari peperangan. Maka menjadi fardu ain di sini. Tempat yang ketiga menjadi fardu ain, kalau kaum muslimin diserang oleh orang kafir, mereka punya kewajiban untuk membela diri. Dan tempat yang keempat menjadi fardu ain, kalau ada proses jihad yang syar'i, sunnah misalnya, atau tidak diwajibkan fardu ain, tetapi masih ada orang yang diperlukan dan wajib ikut. Misalnya sebagian, misalnya perlu ada orang yang mengoperasikan tank misalnya atau pesawat misalnya, ya pilotnya dengan sopir tanknya nggak ikut, ya, maka ini akan membuat jihadnya tidak cukup. Maka yang seperti ini orang-orang tertentu bisa wajib di situ. Jadi ini saja empat keadaan. Kapan jihad menjadi fardu ain? Selain daripada itu tidak disebut sebagai jihad yang fardu ain. Iya. Dan ini semuanya diterangkan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang jelas. Ya. Dan hal ini merupakan kesepakatan di kalangan para ulama, tidak ada silam pendapat. Kemudian di antara kekeliruan dalam pembahasan jihad, ya, adalah orang yang menyangka bahwa jihad itu terbatas pada memerangi orang kafir saja. Padahal jihad itu banyak bentuknya. Ada jihad melawan diri sendiri, ada jihad melawan syaitan, ada jihad terhadap kemungkaran, terhadap kaum munafikin. Berbagai jenis jihad itu. Jadi kalau dia pikir jihad terhadap orang kafir saja, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Iya. Jadi pembagian-pembagian jihad dimaklumi di dalam agama. Diuraikan dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini kelihatannya sudah mendekati waktu sholat duhur. InsyaAllah ta'ala masih tersisa beberapa poin pembahasan. Saya akan lengkapi nanti setelah kita sholat duhur. Dan insyaAllah ta'ala kita sambung dengan sesi tanya jawab. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini untuk persiapan sholat duhur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua dan manfaat terhadap apa yang kita dengarkan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.